كتاب الصيام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد، كتاب الصيام. والصيام أو الصوم أصله في اللغة الإمساك. الإمساك terjemahannya menahan diri. Menahan diri dari makan, dari minum, dan dari mufattirat, pembatal-pembatal puasa. Sehingga menahan diri dari berbicara juga secara lughatan dikatakan shaum. Falan ukallim al-yawma insiya. Inni nadartu. Aku bernazar untuk puasa. Aku enggak akan bicara hari ini kepada siapapun. Itu menunjukkan bahwasanya menahan diri dari bicara pun disebut puasa, atau dalam bahasa Arab shoma yasumu shauman. Ala kulli hal, hadhihi fil lughah. Ini secara bahasa. Bahwa as-shaum al-imsak. Kitab siyam. Apa asal kata siyam dari kata saum? Soma yasumu sauman. Wahuwa lughatan al-imsak. Menahan diri. Dari apapun menahan diri dikatakan dengan saum. Tetapi secara syariat, fi syara' al-imsak anil mufattirat ma'anniyah. Adapun secara syariat, adalah al-imsak anil muhaffarat, menahan diri dari segala pembatal-pembatal puasa, ma'an niyah. Kalau ada yang menahan diri dari makan dan minum, tapi tidak niat berpuasa, juga bukan saum. Seperti ketika dokternya berkata, kamu tidak boleh makan dan minum sampai jam 6 sore. Oh, ini kayak puasa. Dia bukan puasa. Mengapa? Karena tidak ada niat puasa. Sehingga al-imsak an-lufattirat diiringi kalimat ma'anniyah. Dan juga yang ketiga waktunya. Min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Iya, namanya tahdid atau namanya definisi. Mengeluarkan apa yang bukan anggotanya. Dengan tiga kalimat. Pertama, menahan diri. Kedua, niat. Ketiga, waktunya. Dari fajar sampai terbenam matahari. Kalau tidak ada menahan diri, jelas bukan puasa. Ini menahan diri dari mufattirat. Kalau ada menahan diri dari mufattirat tapi enggak ada niat, juga bukan puasa. Seperti orang yang kelaparan, enggak mendapatkan air, enggak mendapatkan makan sampai sehari, dua hari, tetap bukan puasa kecuali kalau niat. Hal indaka syai min at-ta'am? Aisyah menjawab radhiyallahu taala anha, tidak ada di sisiku sesuatu apapun. Kalau begitu aku berpuasa. Niat. Kalau begitu, aku niat puasa. Jadi orang yang tidak mendapatkan makanan karena sesuatu hal, sesuatu keadaan, belum ada niat, belum dikatakan puasa. Itu yang kedua. Tetapi kalau ada imsak, ada niat, Masya Allah, tetapi waktunya bukan dari tulu'il fajr ila ghurubi syams, juga bukan puasa. Seperti katanya, saya niat puasa. Menahan diri dari makan dan minum selama 40 hari 40 malam. Apakah itu shaum? La. Ada laisa min as-shaum asy-syar'i. Laisa min as-shaum asy-syar'i. Atau menahan diri bukan dari seluruh mufattirat, tapi dari sebagian mufattirat saja. Aku menahan diri dari makan dan minum dan jima kecuali air putih. Tidak bisa. Itu juga laisa min as-shaum. Aw laisa bi-shaum asy-syar'i. Idzan ma huwa as-shaum syar'an? Al-imsak 'an al-mufattirat ma'a an-niyyah min tulu' al-fajr ila ghurub asy-syams. Wa shiyamu syahr Ramadan huwa ar-rukn ar-rabi' min arkan al-Islam. Dan puasa bulan Ramadan merupakan rukun yang keempat dari rukun-rukun Islam. Wa shiyamu min afdal al-ibadat. Dan puasa termasuk seafdal-afdal ibadat. Ini sama dengan yang kemarin. Apa kemarin? Pembahasan akidah. Sedekah. Sebaik-baik ibadah. Sekarang puasa sebaik-baik ibadah. Makanya kemarin kita terjemahkan bahwa puasa adalah semulia-mulia ibadah atau diantara ibadah yang mulia. Li'annahu tajtami' fihi anwa'us sabr tsalasah. Karena di dalamnya terkumpul tiga jenis sabar. Di dalamnya terkumpul tiga jenis kesabaran. As-sabr 'ala ta'atillah was-sabr 'ala ma'asillah aw 'an ma'asillah was-sabr 'ala aqdarillahil mu'limah. Pertama, kesabaran di dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kesabaran untuk terus menerus dalam taat. Walaupun lapar, walaupun haus, walaupun kamu sangat merasakan kesusahan, tetap harus sabar di atas ketaatan. Yang kedua, as-sabr ala ma'asillah atau sabr an ma'asillah. Ala qawlin, atas pendapat lughawiyin, bahwa huruful jar bisa saling menggantikan. Fi, ala, an, itu bisa saling mewakili. Seperti kalimat, fi juzu'in nakhl, maknanya ala. Padahal disebutnya fi. Nah, di sini ala bermakna an tentunya, bukan sabar untuk terus bermaksiat. Tetapi sabar dari kemaksiatan-kemaksiatan. Maksudnya sabar untuk menghindari kemaksiatan-kemaksiatan. Wasalis, dan yang ketiga, as-sabr ala aqdarillahil mu'limah. Yang ketiga, sabar atas takdir Allah yang kadang menyakitkan. Mu'limah, menyakitkan. Saya katakan kadang menyakitkan karena takdir, ada takdir baik, ada takdir buruk. Barakallahu fikum. Sabar atas takdir-takdir Allah yang kadang menyakitkan. Ketika berpuasa, kamu sudah berusaha untuk taat. Itu sabar atas ketaatan. Dan kamu tidak mau membatalkannya dengan berbagai macam mufattirat. Apalagi maksiat. Tiba-tiba ditakdirkan saat itu panasnya luar biasa. Sabar terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Tiba-tiba mati listrik siang hari. Maka kipas angin enggak jalan, AC enggak jalan, semua enggak jalan. Keringat keluar dari tubuhmu dalam keadaan kamu puasa. Tambah haus. Tiba-tiba tetangga kebakaran, tambah panas lagi. Ini takdir, namanya qadarullah. Itu tidak selalu begitu kan. Tetapi kalau ditakdirkan oleh Allah, bagaimana? Sabar ala aqdarillah. Sabar terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dalam puasa, terkumpul di dalamnya anwa'at salasa minas sabr. Tiga macam kesabaran tersebut. Walianna Allah ta'ala nasaba shaum ila nafsih. Dan termasuk keutamaan puasa adalah bahwa puasa itu Allah nisbatkan kepada dirinya. Allah nisbatkan kepada dirinya. Bahwa setiap amalan saleh diberi balasan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi illa shaum fa innahu li. Hada nasabahu ila nafsihi. Allah nisbatkan pada dirinya. Adapun puasa untukku. Dalam riwayat, kullu amal bani Adam lahu illa shaum. Semua ibadah anak Adam untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ala kulli hal, keutamaan puasa diantaranya adalah yang pertama terkumpul di dalamnya tiga jenis kesabaran. Yang kedua, Allah nisbatkan kepada dirinya. Wa wa'ada jazaa 'alaihi min qibalihi subhanahu. Yang ketiga, Allah menjanjikan balasannya sekehendaknya. Amalan amalan lain 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tetapi puasa, kata Allah, aku yang akan membalasnya sesukaku. Waliannahu sirrun baina rabbi wa baina abdi. Dan karena itu adalah kerahasiaan antara Rabb dengan hambanya. Mengapa demikian? Karena kalau seseorang tidak memiliki keikhlasan dan tidak memiliki keimanan, maka dia bisa di hadapan manusia, saya berpuasa, tidak makan dan tidak minum, tetapi di kesendiriannya, di rumahnya, dia akan minum, makan, di kamarnya, bisa. Berarti siapa yang berpuasa, benar-benar puasa, hingga di kesendiriannya pun tidak mau dia minum atau makan, atau membatalkan puasanya. Man, orang yang benar-benar mukmin, yang yakin bahwa Allah melihatnya, memandangnya dimanapun dia berada. Berarti puasa ini rahasia antara dia dengan Allah. Manusia enggak tahu kecuali zahirnya. Apakah kamu tahu bahwa mereka itu benar-benar puasa, tidak minum di kamar mandi? Nah, saking hausnya, satu ke atas, satu ke sini. Dahabat dhoma. Wabtallatil uruq. Walam yasbutil ajr. Iya kan? Memang basah tenggorokan. Tetapi tidak habis ajarnya karena batal puasanya. Adapun ketika sore hari, naam, dahabat dhama, wabtallatil uruq, wasabatil ajr. Baik. Fahuwa min a'zamil amanat. Maka dia adalah sebesar-besar amanah. Yang lain adalah amalan-amalan zahir, sedangkan puasa adalah amalan batin. Sehingga dibedakan keadaannya dengan salat dan zakat. Karena salat dan zakat ibadatan zahiratan. Dua ibadah yang zahir, yang tampak jelas. Sehingga Abdullah bin Umar berkata, radhiyallahu ta'ala anhu, aku tidak melihat orang yang tidak sholat ke masjid kecuali munafik. Tampak. Aku melihat, atau aku tidak melihat orang yang tidak pergi ke masjid kecuali dia munafik. Sangat tampak siapa yang tidak sholat ke masjid. Apalagi zakat. Yang tegas-tegas dikatakan, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil zakat dari mereka. Sehingga jelas ada saksinya. Mana zakat kalian? Ya Rasulullah, si fulan, si fulan, si fulan tidak mau bayar zakat. Ketahuan. Karena ketika dilaporkan atau diminta, tidak memberi. Tetapi dijawab oleh Nabi yang dua, bahwa dia yang satu terzalimi dan yang satu sudah membayarnya pada tahun sebelumnya dan Nabi menjamin akan membayarnya dua kali lipat. Tapi yang satu, amma hadza, dia tidak membayar zakat, karena sudah Allah berikan kekayaan kepadanya, sudah Allah berikan rezeki kepadanya, maka dia tidak membayar zakat. Terlihat. Oleh karena itu, tidak disebut di dalam ayatul muqatalah. Tidak disebut dalam ayatul muqatalah. Apa itu ayatul muqatalah? Nah, qatilu, perangi mereka. Sampai kapan diperangi? Sampai aqamus shalah wa atauz zakah. Fa'in aqamus shalah fa'in tabu wa aqamus shalah wa atauz zakah fa khallu sabilahum. Kalau mereka bertaubat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, maka biarkanlah mereka, jangan diperangi. Mungkin kita ada pertanyaan, kenapa puasa enggak disebut? Kalau mereka sudah sholat dan sudah mengeluarkan zakat, biarkan mereka. Nah, puasanya, puasa itu kerahasiaan pribadi yang sulit dideteksi. Kalau dikatakan sampai mereka menegakkan puasa, semua akan bilang saya puasa. Iya kan, karena takut diperangi. Tapi di rumahnya mereka akan makan dan minum. Di kesendiriannya, di kesembunyiannya. Tidak terlihat. Sehingga tidak disebut. Sehingga perbedaan antara keduanya adalah yang satu ibadah zahirah, atau yang dua ibadah zahirah, yang puasa adalah ibadah batinah. Nerji ila Alkitab. Amma hikamuhu. Adapun hikmah-hikmahnya. Wa asraruhu. Rahasia-rahasia dibalik ibadah puasa. Falaisa fi maqduri hadhihi an-nubdhah al-mukhtasara an tubayyana dhalik. Maka tidaklah sanggup, tidaklah cukup untuk dimasukkan dalam nubdhah al-mukhtasara, di dalam tuangan ringkas untuk menjelaskannya. Ini tidak cukup kalau dijelaskan di sini hikmah-hikmahnya yang sangat banyak. Apa di antaranya yang paling besar, yang paling tampak dan sudah disinggung? Hah? Melatih kesabaran. Melatih kesabaran. Orang yang sudah biasa berpuasa, ketika lapar, tidak kemudian ngerampok. Ketika dia haus, tidak kemudian mencuri. Ketika dia mendapatkan qadha dan qadar yang menyakitkan, tidak kemudian melanggar syariat Allah. Karena mereka sudah terbiasa untuk sabar di dalam situasi-situasi tersebut. Sabar untuk taat, sabar dengan berbagai macam ujian berat, dan sabar untuk tidak bermaksiat. Dalam keadaan susah sekalipun. Wa li'anna Allah ta'ala nasaba as-sawm afwan wa innama ushir ila qalilin min katsir. Hanya saja saya akan isyaratkan sedikit dari sekian banyak hikmah-hikmah. Ghaydun min fayd. Liya'lam al-qari' shay'an min asrarillah. Agar pembaca tahu sebagian dari rahasia-rahasia Allah, atau dari hikmah-hikmah di balik ibadah yang Allah perintahkan. Rahasia-rahasia Allah di syariatnya, atau di dalam syariatnya. Fayazdadu imanan, maka akan bertambah keimanan. Wayaqinan, akan bertambah keyakinan. Fi waqtin tataza'za'u fihi al-aqaid. Di waktu ketika akidah sudah mulai banyak penyimpangan, sudah mulai rusak, maka ketika kita melihat hikmah-hikmah dari ibadah, kita semakin yakin dan akidahnya semakin kokoh. Hina taza'za'at fihi al-aqidah, di waktu ketika akidah sudah mulai koyak, sudah mulai robek, atau sudah mulai berkurang karena sekian banyak syubhat, maka ketika kita melihat hikmah-hikmah Allah di dalam syariatnya, kita semakin yakin. Ketika tabadu al-iman, ketika iman sudah mulai turun, maka kita perlu sesuatu yang menaikkan keimanan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja' Terhadap apa? Terhadap taza'za'at fihil aqidah, terhadap waqt, terhadap zaman di mana aqidah sudah semakin koyak, di mana iman sudah semakin rapuh, sudah semakin turun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka saat seperti ini penting kita mempelajari apa hikmah-hikmah agama agar kita semakin yakin bahwa agama ini dari Allah, maha sempurna Allah dengan syariatnya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kecuali dengan hikmah-hikmah. Famin tilkal hikamis samiyah, di antara hikmah-hikmah yang tinggi, samiyah dari kata sumu, wa yusamma as-sama'u sama'an min as-sumu. Famin tilkal hikamis samiyah, ibadatullah, sebagai peribadatan kepada Allah, wal khudu'u lahu, sebagai ketundukan kepada Allah, liyakuna as-sha'im muqbilan Allah taala, agar orang yang berpuasa ini selalu menghadap Allah Subhanahu wa taala 12 jam dia selalu dalam ibadah. Kadang-kadang manusia ketika salat, masya Allah, imannya tinggi. Tetapi ketika keluar salat, sudah mulai lagi, turun kembali. Ketika salat sangat dekat dengan Allah, keluar, sibuk dengan dunianya, lupa lagi kepada Allah. Tetapi puasa, bukan 1 menit, bukan 2 menit, 12 jam selalu dalam keadaan ibadah. Selalu dalam keadaan beribadah. Mau berbuat dosa, masa pantas saya sedang ibadah pada Allah, berpuasa, mau berbuat dosa? Akan berbuat zalim? Tidak, aku puasa. Bahkan disakiti oleh manusia, dia ingin membalas. Tiba-tiba dia ingat, dia sedang berpuasa. Dia katakan, inni shaim, aku sedang berpuasa. Ikhwani fillah a'azakumullah, khadi'an baina yadayhi, dia akan selalu tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hinama yunkiru sultan asy-syahwah, ketika dia mengingkari dan menentang penguasaan syahwat. Syahwat itu memanggil. Syahwat itu bahkan mengajak. Lebih dahsyat dari mengajak, syahwat itu menyeret. Orang itu diseret kepada kemaksiatan. Baik. Tetapi ketika dia puasa, dia dengan 100% menentang syahwatnya. Syahwatnya haus, tapi dia tahan. Syahwatnya mengajak, minumlah. Dia katakan, tidak, saya berpuasa. Syahwatnya berkata, kita lapar, kita harus makan. Kalau kita tidak makan, kita akan binasa. Tidak, saya berpuasa. Sabar. Sebentar lagi, sekian jam lagi. Syahwatnya memanggil, mengajak, bahkan menyeret, dia katakan, tidak. Inni sha'imun atau inni mru'un sha'im. Aku seseorang yang sedang berpuasa. Demikian pula syaitan mengajaknya. Apakah syaitan dari kalangan jin yang yuwaswisu fi sudurin nas, ataupun syaitan dari kalangan manusia yang berkata kepadamu, ayo, udah gak ada yang lihat ini? Tidak, aku berpuasa. Ini hebat. Ini hebat. Tidak bisa melakukannya kecuali mukmin. Gak bisa melakukannya kecuali orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'innal quwwata tughri bit-tughyani wal-batr. Kullan. Makalla, innal insana layatwa an ra'ahu staghna. Karena kekuatan, tughri bit-tughyan wal-batr, dia akan bisa mengalahkan tughyan, sikap melampaui batas, dan batr, juga penolakan terhadap kebenaran atau kesombongan, akan terkalahkan. Juga ketika manusia dalam keadaan kuat, sehat, dalam keadaan kenyang, dalam keadaan full baterainya. Mia fil mia, 100% baterainya. Biasanya apa? Apa yang dilakukan? Ikhwan ibn a'azakumullah, biasanya dia akan melakukan apapun yang dia suka. Karena sedang kuat-kuatnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka Allah katakan, kalla innal insana la yatwa an ra'ahu staghna. Bahkan manusia ini, tidak sekali-kali, manusia ini selalu melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu staghna, ketika melihat dirinya cukup, hebat, kuat. Sehingga ketika bicara para pengingkar sunnah, apa kata Nabi? Yushiku. Sebentar lagi akan muncul. Rajulan. Syab'anan ala arikatih. Dalam keadaan kenyang. Bersandar di dipan-dipannya. Atahu hadisun min hadithi. Mimma amartu au nahait. Faqala bainana wa bainakum kitaballah ma wajadna fihi min halalin istahlalnah wa ma wajadna fihi min haramin haramnah. Orang yang kenyang tadi berkata, cukup antara kami dengan kamu adalah Al-Qur'an. Enggak usah pakai sunnah. Apa yang ada halal di dalamnya kita halalkan, apa yang haram dalamnya kita haramkan, cukup. Kalimat itu untuk menolak hadis yang ja'ahu au atahu hadisun min hadisi. Ketika datang hadisnya, sunnahnya, dalil-dalilnya, dia tolak. Cukup Al-Quran. Asyahid barakallahu fikum asyahid. Syab'anan. Orang kenyang. Orang yang dalam keadaan kuat, hebat, kaya, berbaring di depan-depannya. Kalla innal insana la yatgha. Mata ar-ra'a istaghna. Ketika dia melihat dirinya kenyang, kuat. Tetapi lihat orang yang puasa dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus. Hatinya lembut. Imannya kokoh. Syahwat lemah. Enggak nafsu. Ayo. Enggak. Kapan syahwat kuat? Ketika kenyang. Ketika baterai full. Nyari kemana-mana apa yang bisa memuaskan syahwatnya. Sampai ke kamar mandi. Bawa. Bawa apa? HP Android. Kan pura-pura tidak tahu. Gantian-gantian. Ya sabar-sabar. Nanti habis itu orang kedua masuk. Habis itu orang ketiga masuk. Kalau puasa, gak ingin, gak nafsu. Maka barakallahu fikum, kurangi syahwat kalian dengan puasa. Oleh karena itu, disebutkan dalam hadis. Ya ma'asyar syabab, man istata'a minkumul ba'ata fal yatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau kalian mampu menikah, menikahlah. Tetapi, faman lam yastata'a. Fa'alaihi bis-shaum. Siapa yang tidak mampu berpuasalah. Fa innahu lahu wija. Karena itu adalah benteng wija. Maka saya anjurkan pada mereka-mereka tadi yang syahwatnya tinggi tadi. Berpuasalah. Niscaya kamu enggak nafsu. Enggak semangat untuk yang gitu-gitu. Mengapa? Dia dalam ibadah itu satu. Kedua, syahwat turun. Karena dalam keadaan lapar, haus, baterai tinggal separuh. Barakallahu fikum. Fa innal quwwa tughri bit-tughyani wal batr. Karena kekuatan sering membawa kepada tughyan wal batr. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Faly'alam annahu dha'ifun faqir. Maka hendaklah seseorang sadar, hendaklah dia ketahui dirinya, bahwa dirinya adalah dha'ifun faqir, lemah dan miskin. Miskin dengan makna membutuhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fuqara ilallah. baina yadayillah hinama yara da'fahu wa 'azzahu fayunkir fi nafsihi al-kibr wal-'azamah fayastakinu li rabbihi wa yalinu li khalqihi. Karena dia merasa dirinya lemah, fakir, membutuhkan Allah SWT, melihat kelemahannya, fayunkir fi nafsihi al-kibr, maka dia akan mengingkari kesombongan pada dirinya. Wal-'azamah, akan mengingkari rasa besar pada dirinya. Saya ini ternyata tidak memiliki kekuatan apa-apa. Saya ini lemah. Saya ini dhaif. Fayastakinu li rabbih, maka dia akan tunduk pada Rabbnya dan dia akan lembut pada makhluk-makhluknya. Bisa jadi orang lain ketika berpuasa. Bisa menjadi orang lain yang tadinya pemarah menjadi pemaaf. Yang tadinya dalam tanda petik takus menjadi berubah. Qul a'udzubikum Allah ila akhirih. Mengapa demikian? Karena ketika puasa di samping merasakan lapar dan hausnya, maka dia merasa dirinya lemah di hadapan Allah, merasa dirinya enggak ada apa-apanya, merasa diri tidak punya kekuatan kecuali kalau Allah berikan kekuatan. Tanpa Allah berikan kekuatan saya enggak punya apa-apa. Baru 12 jam saya berpuasa, sudah seperti ini keadaannya. Bagaimana kalau Allah takdirkan lebih dari itu? Paceklik, kelaparan, dan Allah cabut rezeki. Apa yang terjadi? Maka kesombongan tadi terkikis, habis. Kesombongan mulai turun drastis. Akhirnya tunduk kepada Allah dan yalinu li khalqihi. Lembut kepada makhluk-makhluk, kepada orang lain. Itu hikmah yang besar. Wa minha hikamun ijtima'iyah. Dan juga ada hikmah lain, yaitu hikmah ijtima'iyah. Hikmah dalam sosial. Ijtima'iyah adalah sosial. Min ijtima'ihim ala ibadatin wahidah. Apa hikmahnya secara sosial? Kebersamaan seluruh kaum muslimin dalam berpuasa. Itu terasa bahwa mereka semua kaum muslimin adalah satu umat. Yang kamu lihat tadinya perbedaan-perbedaan, sekian macam perbedaan. Apakah perbedaan ijtihadiyah, perbedaan madhab dan sebagainya. Tiba-tiba di bulan Ramadan semuanya berpuasa. Berarti mereka sama dengan saya. Berarti kami dengan mereka sama. Naam, satu umat. Ahlus shaum semuanya. Masya Allah. Fi waktin wahid, di satu waktu. Wa sabrihim jami'an, dan kesabaran mereka juga bersama-sama. Qawihim wa da'ifihim. Orang yang kuat, orang yang lemah, saat itu semuanya berpuasa. Orang kaya, orang miskin, semuanya berpuasa. Syarifuhum wa dha'ifuhum, semuanya berpuasa. Tadinya orang miskin kelaparan atau pas-pasan, orang kaya sedang makan nikmat di restoran-restorannya, masya Allah. Saya tidak seperti mereka. Kalau mereka enak, enggak seperti saya. Ketika bukan Ramadan. Ketika Ramadan, orang kaya pun berpuasa. Dan ketika orang kaya berpuasa, merasakan laparnya. Dan merasakan hausnya. Maka mereka terketuk hatinya untuk merasakan apa yang dirasakan oleh fuqara wal miskin. Maka sungguh bukan hanya di Saudi atau di negeri-negeri Arab saja. Saya lihat di sini di Indonesia pun sama. Orang-orang kaya itu keliling dengan mobilnya. Membawa nasi kotak, nasi bungkus untuk dibagikan kepada kaum muslimin. Dulu saya lihat hanya di sana. Ternyata di sini pun sudah mulai budaya baik itu muncul. Mengapa? Karena mereka merasa. Saya 12 jam. Gak makan, gak minum. maka sosial kemasyarakatan, masya Allah, terbentuk dengan baik. Mereka saling merasakan, mereka saling menyayangi, mereka saling memperhatikan. Itu juga sosial. Karena semuanya berpuasa, syarifuhum wa dha'ifuhum, ghaniyuhum wa faqiruhum. Ala ma'a mu'anatiha wa tahammuliha. Bersama beratnya puasa dan beban yang ada dalam puasa, mereka semua mengerjakannya. Mimma yusabbib rabta qulubihim, yang menyebabkan terikatnya hati-hati mereka. Mereka merasakan persatuan. Mereka merasakan persaudaraan. Wa ta'aluf arwahihim, hati-hati mereka dan jiwa-jiwa mereka menyatu. Walam li kalimatihim, dan teruntai menjadi satu kalimat-kalimat mereka. Kalam middur, seperti untaian mutiara. Ini bersatu, terangkai semua kalimat mereka. Maka barakallahu fikum, itu jelas hikmah yang azimah. Ila huna naktafi, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman katsiran.